إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita bisa melihat dan mendengar banyaknya ujian dan cobaan, baik berupa bencana maupun ujian-ujian yang lain, yang bersama-samaan pada waktu sekarang kita bisa melihatnya. Oleh sebab itu, kita berharap Allah Ta'ala menjaga kita semua dan memberikan kesuksesan dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan di antara yang paling penting untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua bencana adalah dengan kita bertauhid. Ya. Karena sebagaimana kita juga tahu, Allah Ta'ala akan memberikan yaitu keutamaan dengan diberikan rasa aman, diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang beramal soleh akan diberikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Kemudian akan dikokohkan agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka dan diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Mereka adalah orang-orang yang menyembah aku saja, yaitu beribadah hanya kepada Allah, bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah. Barang siapa yang kufur setelah itu, mereka lah adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini memberikan keterangan, faedah kepada kita, janji Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Bagi orang yang bertauhid. Minimal kita dilindungi pribadi, keluarga, dan sekitar kita. Lebih-lebih kita berharap semuanya kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pelajaran tauhid ya perlu untuk menjadi kajian utama kita, sehingga kita berharap dengan mendalami tauhid tersebut ya memperkokoh keimanan kita menjadi landasan dalam kita beramal. Termasuk juga dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka merekalah akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Di dalam surat Al-An'am ya, ayat yang berapa itu? 83 ya. Alladzina amanu Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat yang ke-83 ya. Ya. Ini adalah termasuk keutamaan-keutamaan penting dalam kita bertauhid. Ya. Diberikan kekuasaan. Kemudian agamanya dikokohkan. Ya. Yang ketiga, diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Nah, yang terakhir ini banyak orang yang dirundung oleh rasa takut. Sekarang boleh saudara saksikan di beberapa daerah Gunung Semeru meletus. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, gunung apa itu? Itu juga Gunung Merapi. Kemudian juga banjir bandang di Medan. Kemudian juga terjadi gempa longsor, longsor di beberapa tempat. Kemudian juga kasus pandemi ini belum selesai. Itu semua diselimuti oleh rasa takut. Di mana rasa takut tersebut juga akan menimbulkan ketakutan-ketakutan yang lain. Ketakutan akan kehilangan jiwa. Ketakutan akan kehilangan harta. Ketakutan akan kehilangan jabatan. Dan ketakutan-ketakutan yang lain. Nah, orang yang beriman, orang yang bertauhid akan diganti. Rasa takut menjadi rasa aman. Kalau sudah merasa aman, artinya merasa aman di sini damai dalam lindungan Allah Ta'ala. Bukan merasa aman yang tertipu. Bukan merasa aman yang terkecoh seperti golongan Murji'ah, Irja, bukan. Ya. Tapi kita merasa aman sebagaimana makna aman menurut Ahlussunnah. Rasa aman menurut Ahlussunnah adalah didasari oleh rasa al-khawf wal-roja, rasa takut dan rasa berharap. Itulah tauhid. Ya, itulah tauhid. Dan lanjutan dari kajian kita, ada minta maaf, ada agak terganggu sedikit. Ya, kelanjutan dari kajian kita adalah sebagaimana muallif mengatakan di sini, rahimahullah. Munasabatul hadis diterjemah, kesesuaian atau hubungan antara hadis yang sudah dibahas pada sebelumnya dengan at-terjemah. Ya, ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis Anas bin Malik, ada hadis Idban. Hubungannya dengan at-terjemah. Apa at-terjemah di sini? Yaitu pokok pembahasan. Tema atau bab yang ada di situ yaitu fadlu tauhid wa ma yukaffir minad dunub atau wa ma yaghfir minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan apa saja yang terhapus dari dosa-dosa dengan tauhid tersebut. Apa hubungannya? Bisa yang bawa kitab bisa dilihat, kata beliau, anna fi hadzal hadis, ya anna fi hadzal hadisi fadlu tauhid atau fadl tauhid wa annahu sababun li takfir ad-dunub fa huwa mutabiqun li qawlihi fi tarjamah wa ma yakfuru min ad-dunub. Sesungguhnya dalam hadis tersebut terdapat keutamaan tauhid, ya. Dan sesungguhnya tauhid itu merupakan sebab bagi terhapusnya dosa-dosa, ya. Dan hal ini sesuai dengan perkataan muallif pada bab, ya, fit terjemah. Terjemah itu pada pokok pembahasannya, yaitu wa ma yakfuru minad dunub, apa yang terhapus dari dosa-dosa. Para jemaah rahmati Allah, dosa itu adalah menyebabkan kepada bencana. Kalau Allah Ta'ala menghapus dosa kita, mengampuni dosa kita sebelum kematian ini, artinya adalah dihapuskannya dosa itu dan diselamatkan dari bencana yang akan menimpa. Nah, itulah makna dari al-maghfirah. Ya, kita istighfar minta maghfirah, talabu al-maghfirah. Dan al-maghfirah maknanya adalah sitrud dzunub ma'a wiqayatis syarr. Dihapuskannya atau ditutup dosa bersama dengan itu dilindungi dari asyarr, akibat buruk dari dosa. Sitrud dzunub ma'a wiqayatis syarr. Ini. Namun di dalam hadis ini memang mutlak di dalam pembahasan ini bab fadu tauhid wa ma yakfuru minad dunub, mutlak maknanya dihapuskannya dosa baik di masa hidup atau setelah meninggal. Kalau setelah meninggal, ya mungkin dia masih punya dosa di masa hidupnya, diampuni setelah meninggal. Bisa dengan apa? Bisa dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Tapi kalau sebelum meninggal dihapuskan dosa, berarti ada dua kemungkinan. Satu, dengan musibah yang dialami. Yang kedua, bukan musibah. Dia seharusnya dapat musibah, tapi dilindungi oleh Allah Ta'ala dan dihapus dosanya. Ya. Nah, tentu ini yang kita harapkan. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Namun orang beriman, ujian dunia ya merupakan karunia sebenarnya. Ujian dunia merupakan karunia. Karena orang yang dapat musibah sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, ada empat kondisi. Empat, yang pertama at-tasahhub, marah orang dapat musibah itu. Yang kedua dia sabar. Yang ketiga ridho. Yang keempat bersyukur. Bersyukur ini sifat Nabi. Sehingga pada hakikatnya musibah yang dialami oleh orang yang beriman merupakan satu karunia. Namun akan menjadi bencana jika salah dalam menyikapi. Dan rata-rata orang menghadapi musibah itu tidak menyenangkan. Ya, rata-rata dapat musibah orang itu tidak menyenangkan. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh minta musibah. Ya Allah, silakan uji saya. Itu tidak boleh. Tapi kita minta Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Nah ini. Tapi ketika kita diberikan beban, ujian, cobaan, ya kita di sini pilih antara sabar, ridho dan syukur. Jangan yang pertama, jangan yang marah. Kita akan, seandainya dia ditimpa, maka akan menghapus dosa-dosa. Ma yusibul muslim min musibatin Nabi bersabda ya Allah, hadisnya ma yusibul muslim min wasabil wala nasabil wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khatayahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim ya min wasabil wala nasabil, dari bencana, dari penyakit, dari kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu akan menghapus dosa-dosa. bisa dengan musibah dan sabar, bisa dengan istighfar yang diterima oleh Allah Ta'ala, atau dengan tauhid ini. Tauhid, para ikhwan sekalian, meskipun belum minta ampun, maka tauhid akan menghapus, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Seperti hadis sebelumnya, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khotoya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi kurabiha maufiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, hadis ini mutlak, ya, besar maupun kecil syiriknya, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Oleh sebab itu, kata penulis, kata yang mensyarah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, di sini kesesuaian hadis dengan topik bab pembahasannya, bahwa hadis ini mengandung keutamaan tauhid, bahwa tauhid merupakan sebab dihapuskannya dosa, dan ini sesuai dengan perkataan penulis, ya, dalam babnya, yaitu wa ma yakfuru minad dunub, dan apa saja yang menghapus, ya, atau terhapus, ya, dari dosa-dosa. Lantas bagaimana kesesuaian tersebut? Kata beliau, perkataan penulis, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fihi masail, dalam pembahasan ini ada beberapa masail, masalah. Masail bentuk jamak dari masalah. Beda perkataan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Biasanya kalau kita masalah, ini orang suka membuat masalah. Ya, seharusnya kita memang semua pandai-pandai membuat masalah. Ya. Ada kitab judulnya Masail. Ada tidak? Siapa penulisnya? Ah, berarti beliau tukang buat masalah. Bikin masalah. Ya, seharusnya kalau masalah dalam bahasa Arab itu positif. Konotasinya positif. Kalau negatif apa? Muskilah, masyakil, itu baru negatif. Jadi kalau orang yang suka bikin onar, bukan bikin masalah, bikin masyakil. Yang buat masalah ya Ustaz Abdul Hakim, bukunya Masail. Ya, masail itu positif. Ya, makanya ulama mengatakan di atasnya Ali Hasan, ya, hendaklah kita itu membuat bagaimana al masyakil masail, jangan al masail masyakil, ya, al masyakil takunu masaila wala takunu al masail masyakila, hendaklah menjadikan muskilah itu jadi masail, jadi muskilah jadi masail, dibahas bagaimana solusi jalan keluarnya. Itu jangan masalah jadi muskilah. Apa masalah? Khilaf, perbedaan, jadi muskilah. Baik, ini masail. Apa masalah? Yang pertama, al-ula, yaitu si'atu fadlillah. Bisa dibaca si'atu, bisa dibaca sa'atu. Si'atu fadlillah, yaitu luasnya, banyaknya, keutamaan, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lapangnya, fadlullah. Ya, karena Allah memang mengendaki kepada kita itu fadl, karunia, lapangnya karunia Allah, luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum, ya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Bahwa syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Waya merukum bil fahsya, menyuruh kamu untuk berbuat kekejian. Sementara Allah yang menjanjikan maghfiratan minhu wa fadla, ampunan dan fadla, karunia. Maka karunia Allah ini sangat luas. Allah menjanjikan kita dengan karunianya. Apa hubungannya di sini? yaitu dengan dikaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis Nabi, adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang itu kepada ke dalam surga ala ma kana minal amal. Ini kalau diterjemahkan bebas ya, apapun bentuk amal perbuatan hamba itu, apapun. Ya, kalau dia bertauhid dengan benar. Nah, ini di sini nanti tauhid dengan benar itu seperti apa? Ya. Sehingga mendapatkan keutamaan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan karunia Allah, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga apapun bentuk perbuatannya. Ya, ini kan hadis Ubadah bin Shamit yang sebelumnya berbunyi apa? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min wal jannata haq wan nar haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat berupa kun fayakun yang Allah berikan kepada Maryam, ya, kemudian bersaksi roh yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bersaksi bahwa surga benar, neraka benar, maka Allah, ini hadisnya, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga ala ma kana minal amal, ya, apapun bentuk amal perbuatannya. Ini yang pertama, ya, masail, masalah. Sehingga beliau sebutkan masalah yang pertama adalah lapangnya karunia Allah. Lalu diberikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman syahid hadis, ya, adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal. Ya, ini yang pertama. Karena sudah langsung para ikhwan surga. Ya, padahal sebelum surga ada di situ nikmat kubur. Ada di mahsyar merupakan apa? Diberikan naungan. Ya. Diberikan kemudahan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang berikan kemudahan kepada saudaranya orang beriman dari urusan dunia ini, dimudahkan dia oleh Allah Ta'ala dalam nanti kesulitan di hari kiamat, di mahsyar. Itu semua karunia. Dilapangkan kuburannya karunia. Tapi di sini Nabi langsung mengatakan adkhalahu Allah al-jannata. Karena surga puncak dari kenikmatan. Dan di atas puncak ini apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, karunia yang kedua atau masalah yang kedua, as-thaniyah kasratu sawabi tauhid indallah. Banyaknya melimpahnya pahala tauhid. Ya, melimpahnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi. Ya, dengan sabda Nabi, yaitu malak bihinna la ilaha illallah. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, alimni syai'an adkuruka wa da'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadik yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati sab' wa amiruhunna ghairi wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah ma alat bihinna la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, ajarkan padaku sesuatu di mana aku berzikir dengannya dan berdoa dengannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ucapkan wahai Musa la ilaha illallah. Apa jawaban Musa? Ya Rabbi, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Allah? Allah berkata, wahai Musa, seandainya ya langit dan bumi, langit ketujuh dan penghuninya selain aku dan juga bumi yang tujuh berada dalam satu timbangan, ya, yaitu dua timbangan ya, apa namanya, anak timbangan ya. Kemudian satunya ada di sisi yang lain, la ilaha illallah, di timbangan yang lain, maka la ilaha illallah akan lebih berat, condong lebih berat ini. Nah, inilah hadisnya tadi, malak bihinna la ilaha illallah, berarti ini menunjukkan besarnya pahala tauhid. Kalau begitu, ketika kita membahas masalah tauhid, ulama menulis dengan judul tersendiri, ini judul awalnya Kitabut Tauhid, kemudian disyarah menjadi Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid, disyarah Fathul Majid ya, syarah Kitabut Tauhid ya, kemudian juga Al-Qaulus Sadid ala Kitabut Tauhid. Nah, ini disyarah, berarti konsentrasi, fokus ulama membahas masalah Kitabut Tauhid. Ada yang mensyarah, kemudian sekarang kita bahas seperti sekarang ini. Ada panitia yang membahas, ada yang membahas. Maka ini juga menunjukkan bahwa kesungguhan dan keseriusan kita akan pentingnya tauhid, karena menyadari tentang besarnya dan banyaknya pahala dari tauhid ini, Pak Jami. Bagaimana tidak? Dunia, langit, ya, tujuh langit dan penghuninya. Kemudian tujuh bumi dan penghuninya. Tujuh lapis bumi, tujuh lapis langit dan penghuninya. Dia ditaruh di timbangan, anak timbangan. Separuh di sini, ya, ditaruh di sini. La ilaha illallah di sini, maka la ilaha illallah lebih berat. Lebih berat. Ini juga menunjukkan bahwa la ilaha illallah besar pahalanya. Ini beliau berusaha untuk mencocokkan munasabah ya, apa hubungannya, kesesuaian antara hadis-hadis yang sudah dibawa oleh beliau dengan topik yang beliau bahas. Ini yang kedua. Ya, itu banyaknya dan melimpahnya pahala tauhid. Berarti kalau kita mempelajari juga sama, insyaallah para ikhwan. Justru harapan kita tadi ya, dunia dan akhirat. Dunia diberi rasa aman. Sementara sekarang diliputi oleh rasa takut. Takut macam-macam. Bahkan orang bisa takut dengan bayangannya sendiri. Dengan bayangannya sendiri bisa takut. Itu. Sehingga rasa takut tersebut melebihi dari yang ditakuti. Al-khauf tadi. Ya. Al-khauf. Oleh karena itu, orang yang takut pada Allah hanya orang yang berilmu. Orang berilmu itu orang bertauhid. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Selanjutnya, yang ketiga adalah takfiruhu ma'adhalika lid-dunub. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, masalah yang ketiga, takfiruhu, penghapusan tauhid, ma'adhalika lid-dunub, bersama dengan itu menghapus dosa-dosa. Jadi tauhid ini bisa menghapus dosa. Pertama, pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak, dosanya dihapus. Kalau pahalanya banyak, dosa tidak dihapus, berarti apa? Pahala tadi mengimbangi dosa. Ya. Bisa jadi pahalanya ini dengan dosanya lebih besar dosanya. Sehingga pahalanya menghapus sebagian dosa, tersisa dosa yang lain. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalil orang yang bangkrut. At-tadruna wal muflis. Faqalu al-muflisu fina man la darima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hadrati wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudda 'alaihi ukhida min hatayahum fa turihat 'alaihi thumma turiha finnar, rawahu Muslim. Lihat ini, ya, pahala dan dosa. Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya uang, tidak punya harta. Lalu Nabi menyampaikan, orang yang bangkrut sesungguhnya adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala sholat, zakat, puasa. Jadi pahala dibawa, ada pahala. Tapi dulu dia mencela fulan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, menumpahkan darahnya dan memukulnya. Berarti dosa ini. Sehingga apa? Diambillah pahala-pahala sholat, puasa, zakat dan lain. Lalu apa? Diberikan kepada mereka-mereka yang tadinya didolimi. Diberikan. Ini dosa dan pahala para ikhwan. Diberi pahala ini. Dibagi habis pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu, ketika sudah habis pahalanya, apa? Dosa-dosa orang masih sisa, diambillah dan dilemparkan kepada orang ini sehingga orang tersebut dilempar neraka. Berarti ini apa? Dosanya lebih besar daripada pahalanya. Nah, kalau tauhid ini pahalanya ya besar, dosanya dihapus. Tapi ingat, dosa yang mana? Dosa dia dengan Allah, tapi dosa dengan manusia tetap. Nah, ini berarti ini dosa dengan manusia, dihitung seperti itu. Dosa dihapus, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dolim ada tiga para ikhwan. Dolim kepada Allah berupa syirik. Dolim kepada dirinya, dolim li nafsih, itu berupa dosa dia dengan Allah, bukan syirik. Yang ketiga adalah dolim kepada orang lain. Nah, ini diserahkan kepada masing-masing orang, ya. Sehingga di sini dihapuskannya dosa tadi kalau itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dolim ada tiga macam. Dolim kepada Allah, ya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dolim yang sangat besar. Itu kepada Allah taala. Yang kedua, dolim kepada dirinya. Dosa dia dengan Allah selain syirik. Adapun yang ketiga, dolim kepada orang lain. Nabi memberikan peringatan, iyyaka wadzulma, fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan perbuatan dolim, karena perbuatan dolim merupakan kegelapan pada kiamat. Mangka nat madlamatun li akhih, ya, fal yatahallal minhu. Barang siapa memiliki kedzaliman pada saudaranya, segera minta dihalalkan. Apa kaitannya dengan hadis yang mana ini? Liqaulihi la'ataituka biqurabiha maghfiratan, yaitu sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Fal insanu qad taghlibuhu nafsuhu ahyanan fayaqa'u fi al-khotoya. Manusia terkadang nafsunya mengalahkan dia sehingga apa? Dia terjatuh kepada dosa. Ya, memang dosa itu sifat khusus manusia, ya. Kullu bani Adam khata, wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, anak Adam, pasti salah. Dan yang paling baik adalah mau bertobat. Ya. Setiap manusia pasti punya salah. Surat Yusuf ayat berapa itu? 53. Ya, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak berlepas diri, kata Zulaikha, dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang untuk berbuat dosa, salah. Nah, ini, ya, nafsu itu. Ini. Makanya kata beliau, terkadang manusia itu nafsunya mengalahkan dia sehingga terjatuh kepada perbuatan dosa. Sekarang pertanyaan kita masing-masing, nafsu mengalahkan kita itu terkadang atau sering? Masing-masing kita jawab sendiri-sendiri. Kalau ayatnya mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu benar-benar, ini ada tiga, ada taukid ya, inna an-nafsa la lam taukid, inna ada tu taukid, lam taukid, ammarah sigha mubalaghah dari amirah, apa maksud selalu dan banyak menyuruh untuk berbuat dosa. Tiga ya, berarti apa, memang nafsu begitu. Tapi diberi oleh Allah Ta'ala illa ma rahma rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita di sini duduk sejenak berusaha untuk menjadi nafsu yang dirahmati Allah, sehingga menjadi nafsu yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya, dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, merasa kenyang. Kita minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada nafsuku, yaitu apa? Takwanya, takwaha. Karena Allah mengilhamkan pada nafsu itu bukan takwa saja, apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita diilhami oleh Allah Ta'ala fujur dan takwa. Nah, ternyata sering yang menang itu yang fujur, bukan ahyanan. Sering bukan ahyanan, bukan terkadang. Kalau beliau mengatakan terkadang, ya karena beliau siapa? Seorang imam ya. Fal insan qad taghlibu nafsuhu ahyanan. Terkadang manusia itu nafsunya mengalahkan dia. Kalau kita sering KO dengan nafsu kita. Ini ya, karena memang sifat nafsu seperti itu. Sehingga kita apa? Terjatuh kepada dosa. Lakinnahu mukhlishun lillah fi ibadatihi wa ta'atihi. Namun orang ini dalam beribadah kepada Allah itu ikhlas. Dalam ketaatan kepada Allah itu ikhlas. Lah inilah ikhlas itu tauhid. Ya. Tauhid dia tidak ingin kita zalim kepada Allah Ta'ala. Tapi dolim pada diri kita. Ya, dolim pada orang lain. Kalau orang lain, Allah Ta'ala serahkan kepada orang. Tapi kalau diri kita, Allah bisa hapus. Ini. Diri kita kepada Allah Ta'ala selain syirik. Syirik dihapus kalau dia bertobat sebelum mati. Tapi dosa-dosa yang lain selain syirik, itu bisa dihapus oleh Allah Ta'ala. Dengan hadis ini. Ya. Hiyatul apa khianatnya mata, ya'lamu khainatul ayun, mata sering berkhianat, sudah ditunduk-tundukkan kok masih saja ya ditundukkan, ada yang gelosor di bawah, diangkat ada yang angkat ke atas ya, belok kanan ya, karena ada kiri di kanan ada ini, artinya zalim kepada diri kita sendiri. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi zalim ada tiga ya, zalim kepada Allah syirik, dolim kepada dirinya, dosa dia kepada Allah selain syirik, dan dolim kepada orang lain. Di sini yang dihapus yang mana? Dolim kepada dirinya, dosa dia dengan Allah. Nafsu itu di sini. Adapun dengan orang lain itu urusannya beda. Antum harus minta maaf. Mangkanat madlamatun li akhi falyatahallal minhu. Barang siapa punya kedoliman pada saudaranya, segera minta dihalalkan. Minta dihalalkan, ya. Karena kedoliman merupakan kegelapan. Nanti diambil pahala kita oleh mereka, ya. Tapi kedoliman kita dengan Allah Ta'ala dosa zina, na'udzubillahi min dzalik. Ya juga dosa mata, dosa telinga, yang semua tidak ada kaitan dengan manusia, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahasanatu tauhid tukafir aut. Fahasanu tauhid takfuru anhul khotoya, idza laqiyallahu biha. Maka kebaikan tauhid, kesalahan akan terhapus dengan tauhid tersebut apabila dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan tauhid tersebut, ya. Fa hasanatut tauhidi takfuru anhul khotaya idza laqiya Allah biha. Maka kebaikan tauhid, kesalahan-kesalahan akan terhapus dengan tauhid tadi jika dia menghadap Allah dengan kebaikan tauhid tersebut, ya. Dan kebaikan tauhid para jemaah yang dirahmati Allah tidak lain juga dengan amal-amal soleh. Ya, ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid, hubungan antara hadis dan tema pembahasan. Lalu oleh Syekh Utsaimin dihubungkan hadis tersebut. Ar-Rabi'ah yang keempat, tafsirul ayatil lati fi suratil an'am, penjelasan ayat yang terdapat dalam surat al-an'am, wahiyya qaluhu ta'ala, yaitu firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin, surat al-an'am ayat 83. Fadulmuhuna syirkun, orang yang beriman pada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman. Kedoliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi, alam tasma'u qaulal rajulis salih inna syirka ladzulmun adzim. Ya. Hadis ini ketika Nabi membaca ayat tersebut, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu. Ya Rasul, siapa yang tidak mendolimi dirinya? Dari kami tidak ada, ya Rasul, tidak ada yang selamat. Baru beliau katakan, ya, laisa kama taqulun, alam tasma'u qaulal Luqman libnihi. Di sini qaulal rajulis saleh. Di versi yang lain qaulal Luqman libnihi. Ya. Apa kata beliau? Jangan engkau menyekutukan Allah Ta'ala, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kedzaliman yang besar. Jadi ketika Allah, Nabi membacakan Al-An'am 83, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya dari kami? Tidak ada, semua pernah berbuat zalim. Nah, ini boleh dibilang bahwa sahabat di sini tidak salah, tapi bukan itu maksudnya. Ya, maksud sahabat zalimun nafsih, maksud Nabi zalim kepada Allah Ta'ala, itu syirik besar. Tidak salah sahabat, sebab ada yang mengatakan, pernah saya dengar kajian, tidak semua pemahaman sahabat benar, ini salah. Ya, nah kalau sahabat salah dibetulkan sama Nabi, itu dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat tidak salah sebenarnya, karena memang ada makna di situ, zalim kepada dirinya itu ada. Ya, sebab Allah Ta'ala berfirman yang dibacakan Nabi surah Al-An'am 83, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Coba, ya, kalau secara bahasa ilmu usul fikih enggak salah. Tidak salah. Paham di sini? Ada seorang dai, ya, pernah saya dengar kok begini pemahaman mereka. Ya, Pak, di sini bidzulmin yang berdasar pernah belajar usul fikih adalah apa? An-naqirah. Fi siyakin wa lam yalbisu apa? Nafi yufidul umum, berbeda umum. Berarti kedzaliman apa saja di sini? Dzalim kepada Allah, dzalim kepada dirinya, dzalim kepada orang lain, masuk semuanya. Berarti di sini ditakhsis oleh Nabi. Ya. Dikhususkan oleh beliau. Namanya apa di sini? Ya. Amun amun makhsus, ya, umum tapi yang dia dikhusus, ditaksis dengan ayat yang lain, inna syirka la zulmun adzim. Nabi yang mentaksis. Ini sahabat tidak salah. Ya. Karena mereka orang Arab, paham. Tapi bukan itu. Lalu Nabi mengatakan, laisa kama taqulun. Bukan seperti yang kalian maksud, yang kalian ucapkan. Alam tasma'u qala Luqman ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Bukan seperti yang kalian pahami, bukan. Padahal mereka tidak salah kalau mau itu. Tapi Nabi ingin menjelaskan bahwa itu umum yang sudah ditaksis, yaitu dolim dimaksud adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Sementara dolim tadi saya sebutkan kepada antum, dolim kepada Allah berupa syirik, dolim kepada dirinya berupa dosa selain syirik dia dengan Allah, dan dolim kepada orang lain. Paham di sini ya ikhwan ya? Ya, ini sudah masuk waktu isya, ya kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan sejenak, lalu buka tanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Dari keterangan beliau masalah yang keempat, keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, penting untuk menjadi perhatian kita ya, bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dapat keamanan dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Kalau Ibnu Katsir, boleh dilihat tafsirnya, mengatakan bahwa faulaika lahumul amnu, keamanan di akhirat, wa mutadun, hidayah di dunia. Ya. Namun beliau, saya dalam keterangan lain saya baca, lupa di mana saya baca, ya, bahwa keamanan itu mutlak baik dunia maupun di akhirat, keamanan. Karena orang beriman itu, orang bertauhid aman dia sebenarnya, aman. Dia merasa aman dari selain Allah Ta'ala. Ya, dia aman dari apa? Perasaan ketakutan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Orang yang beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah Ta'ala, mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker, ya. Orang mengatakan dunia lain, bagi dia mengatakan lain dunia. Itu aja. Ya. Artinya tidak takut. Dia akan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau begitu perlu dicoba, pasti di sini merinding juga. Tapi tidak sebagaimana orang yang membawa apa? Besi kuning, membawa rajah, membawa jimat. Dia merasa aman ketika jimatnya berada bersama dia. Tapi ketika jimatnya tertinggal di rumah, dia merasa takut. Gitu. Dia merasa aman ketika tapal kuda nempel di rumahnya. Ketika dia hilang, dia akan merasa takut. Nah sekarang ini takutnya beda. Logika yang main. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pelanggan, dan takut-takut dari takut yang lain. Di mana rasa takut tadi untuk kemudian dia melakukan penyimpangan akidah, ya, penyimpangan moral, penyimpangan akhlak. Melakukan penyimpangan akidah seperti apa, Ikhwan, ya? Datang ke dukun, datang ke paranormal atau lain, sehingga membuat cara-cara yang licik supaya saingan dagangannya bisa hancur, supaya pesaing kerja di kantor bisa tergeser dan seterusnya. Buat fitnah, buat makar. Tidak perlu seperti itu. Ya, Allah Ta'ala tahu. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, Allah akan melihat perbuatan kalian, orang mukmin dan rasul dan orang beriman. Ketika orang buat makar, jangan balas dengan makar. Ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang logika, ya. Ada yang non logikanya itu pergi ke dukun paranormal. Yang logik bikin makar. Yang mengandalkan otak kiri yang salah, mengandalkan otak kanan yang salah. Berpasrahnya kepada selain Allah. Ini para jemaah sekalian. Tapi orang beriman diberi rasa aman. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidak ada yang menimpa kepada seorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, tauhidnya benar, tidak mencampur iman dengan kedzaliman, tadi surat Al-An'am, yahdi qalbah. Allah Ta'ala akan berhidayah pada hatinya. Sehingga rasa aman dia. Kalau terjadi sesuatu, misalkan dia dagang, digeser sama pesaingnya, ya, apapun, dengan cara apapun. Baik otak kanan yang salah tadi, dukun, paranormal, lain sebagainya, atau otak kiri yang salah, yaitu apa? Dengan cara, entahlah, pelanggan itu supaya indah, dihasut, ya, difitnah. Tapi hatinya dia apa? Wa may yu'min billah, barang siapa iman kepada Allah, yahdi qalbah. Hatinya dapat hidayah, iman, rezeki semua dari Allah Ta'ala. Saya sudah berusaha, merek saya sudah betul, komposisi sudah benar, sudah semua sudah. Kok masih sekalah saingan? Apa ucapannya? In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala la li'anna law tafta'ama asy-syaitan. Kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya saya ini begini akan begitu, seandainya begitu akan begini, jangan. Tapi katakan apa? Allah sudah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, karena kata-kata seandainya itu akan menghapus, akan membuka perbuatan setan. Tapi memang susah, sulit loh begini para ikhwan, benar. Ya, buktinya waktu pesawat Air Asia yang jatuh ya, Air Asia, benar ya, Air Asia, tidak salah. Itu ada penumpang dua, dia sudah di ruang tunggu, entah mungkin di toilet atau di mana. Dia terlambat. Ya, pesawat sudah take off, ya dia masih di bawah. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang ini? Komplain marah sama maskapai, marah. Berapa menit kemudian hilang kontak. Kira-kira lanjut tidak marahnya? Coba saya bertanya, lanjut tidak? Nah ini, wa asa antakrahu syai'an wahwa khairul lakum, wa asa antuhibu syai'an wahwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang tidak kamu suka itu menjadi kebaikan bagimu, dan boleh jadi yang kamu suka jadi keburukan bagimu. Allah Maha tahu sementara kamu tidak tahu. Ini loh para ikhwan, yang sulit itu kerjakan. Ya. Ya Ustaz, boleh tidak kita komplain? Boleh-boleh saja. Boleh. Hak manusia. Loh kenapa saya boleh? Tapi ketika dia menghala, apa namanya, mengingkari, ya, takdir, mengingkari bahwa itu kehendak Allah Ta'ala. Nah ini yang jadi persoalan. Mak, kenapa saya kok bisa dia dipanggil? Boleh, ya. Kalau tidak boleh, maka antum susah. Ketika rapat pertemuan antar manajer untuk evaluasi pekerjaan, ada yang lapor departemen ini gagal karena begini. Oh jangan, ya qadarullah wa ma syaa'a fa'ala. Ya enggak jadi rapat, berobat apa rapat. Ya. Jadi tetap ada orang yang berbuat salah, ada sanksi. Agama ngasih sanksi. Oleh karena itu, ada kisah ketika ada orang dibawa ke Umar Ibn Khattab, dia mencuri potong tangan. Mau dipotong tangannya, Umar, saya ini mencuri karena takdir Allah. Maksudnya apa? Supaya tidak dipotong tangannya. Umar gak kalah pinter, saya akan potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Ya, saya jitak kamu juga dengan takdir Allah. Jadi tidak boleh kita beralasan, sehingga ulama menyebut dalam kitab akidah, tidak boleh beralasan dengan takdir untuk membenarkan perbuatan maksiat. Meskipun maksiat itu termasuk juga takdir Allah Rabbul Alamin. Tapi kita orang beriman, jangan sampai hati kita tertipu dan terkecoh melihat musibah apa saja bentuknya, apa saja, ya. Dan yang memang mengancam kita paling banyak, kita merasa terancam oleh jabatan, oleh harta, gitu. Jabatan dan harta, terutama harta, karena dengan harta bisa dapat tahta dan wanita. Dengan tahta dapat harta dan wanita. Tapi kalau dapat wanita belum tentu dapat tahta sama harta. Itu. Ya. Nah intinya tiga tahta ini memang sebagai ujian para jemaah sekalian. Memang ujian. Ya. Orang kehilangan harta. Ini. Ujian. Nah sekarang ujiannya apa? Yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat, dari hadis tentang tauhid. Mari kita hadapi semua dengan tauhid. Dengan tauhid, jangan merasa takut. Harus ada rasa aman. Kenapa? Sudah jaminan Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanu bidzulmin ulaika lahumul amnu. Al-amn al di sini istidrakiyah. Al-amn, keamanan. Ini aman itu rasanya di hati kan gitu. Antum merasa aman. Antum dipecat dari pekerjaan, harus ada rasa aman. Aman dari apa? Aman dari enggak dapat kerjaan. Ya, aman tidak dapat untung misalkan. Merasa aman. Insya Allah semua bisa dihadapi. Karena semua sikap sebenarnya. Ya, sebenarnya sikap. Ya, orang punya uang 1 miliar dengan 1 juta. 1 miliar dia bingung, tidak aman, merasa kurang. 1 juta alhamdulillah seperti punya dunia dan isinya. Makan kebuli masih banyak itu. Itu para jemaah. Nah, makanya sering saya sampaikan, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indah kutu yaumih faka'annahu huzat lahum ya dunia bihadafiriha. Barang siapa merasa aman dan keluarganya di pagi hari sehat, punya makanan, dimakan dari itu seperti punya dunia isinya. Kenapa? Ulaika lahumul amnu, mereka ada rasa aman. Berarti semua itu dengan perasaan, dengan rasa. Nah, rasa ini adalah gerak dari hati, ya. Dan kata Nabi apa? Inna quluba ibni Adam fi isbi'i min asabir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah Ta'ala. Boleh loh saya begini, boleh. Bukan berarti tasbih. Ini tahqiq namanya. Seperti Nabi mengatakan Allah punya mata dan telinga. Nabi begini, kata Abu Hurairah. Nah, itu ya. Jadi Allah, manusia berada di antara hati-hatinya, di antara dua jemarinya Allah Ta'ala. Kapan Allah memalingkan? Dipalingkan kepada rasa takut atau rasa aman? Ini tauhid ini penting. Ya. Musibah apa saja yang menimpa ma'asobakan min musibati nillah wa may yu'min billahi yahdi qalba. Apa saja musibah yang menimpamu itu supaya dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman pada Allah, tauhid yang benar, ya, tidak dicampur aduk dengan kedzaliman, apa-apa jemaah, hatinya diberi petunjuk. Saya yakin pada titik nadir, ya, pada titik tertentu ketika sudah berkecamuk, orang beriman akan pada titik tertentu. Ya, ini semua takdir Allah, saya terima. Nah, dari situlah terobati semuanya. Terkontrol semuanya. Ya, terkontrol emosi, terkontrol jiwanya. Dengan demikian apa para jemaah? Insya Allah ke depan dalam mengambil kebijakan itu terbimbing, tidak salah. Nah, ini baik urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan apa saja. Sebab kalau tauhid, ya, mungkin dibaca sebatas keutamaan-keutamaan, kemudian tidak disampaikan bagaimana fakta-fakta yang kita hadapi kehidupan ini, ya, apa rasanya? Sementara ayat mengarah ke sana semua, dan fakta yang kita hadapi di lapangan yaitu dengan istri, dengan anak, dengan teman di kerja, teman di pasar, itu fakta-fakta yang hadapi. Alam, ya, pandemi sekarang ini kan fakta. Lantas bagaimana menghubungkan antara pelajaran tersebut dengan fakta-fakta yang ada? Karena fakta-fakta yang ada yang kita hadapi itulah yang juga merusak tauhid manusia, yang merusak moral akhlak manusia. Nah, bawalah nilai-nilai ini kepada fakta-fakta yang ada, sehingga kita menghadapinya dengan cahaya ilmu, dengan cahaya Quran, dengan cahaya sunnah, dengan keutamaan tauhid yang sudah kita pelajari. Sehingga tidak lepas semuanya itu. Tidak hanya berdiri sendiri di masjid, setelah itu keluar kita tidak menyambungkan apa yang kita pelajari dengan fakta yang kita hadapi di luar sana. Justru ilmu ini bagaimana membimbing kita dalam kita bermuamalah, ya, berbuat, beraktivitas, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini kajian kita, ya. Terus saya sampaikan kembali, karena ini memang kajian membahas syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, mau tidak mau kita bacakan, kita dengarkan, dan insyaallah, ya, tentu apalagi saya, semua akan setuju. Keterangan beliau sangat-sangat besar manfaatnya. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Langsung atau tertulis. Ada pertanyaan tidak? Dari tertulis ada. Silakan dulu. Dengan kondisi pandemi seperti ini, bagi bagaimana hukumnya kita sholat berjamaah dengan saf 1 meter, 1 meter saja. Karena tidak terlalu besar. Yang kedua, bagaimana hukumnya sholat menggunakan kain masker? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaan itu sudah berapa kali disampaikan. Ketika pertanyaan tersebut disampaikan pertama kali kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ayah dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, ya, Al-Abbad Hafidhahumallah, Syekh Abdul Muhsin mengatakan tidak sah suara seperti itu. Ya, itu pertama kali. Dan hal ini juga sesuai dengan hadis, ya, yaitu hadis Abdullah bin Umar, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Rawahu Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Nabi bersabda, luruskan saf, saf salat. Luruskan antara pundak. Ratakan. Dan isilah celah-celah yang ada. Tutuplah celah-celah. Dan lembutlah dengan tangan-tangan saudaramu. Jangan biarkan furujat wala tadaru, jangan kalian tinggalkan atau biarkan furujat, celah-celah. Bagi siapa? Li syaitan, bagi syaitan. Waman qata'a saffan qata'ahu Allah. Waman wasafa saffan wasalahu Allah. Waman wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa memutus saf, maka Allah akan putus dia. Dan barang siapa menyambung saf, Allah akan menyambung dia. Kalau ada yang mengatakan itu kan kalau dalam keadaan normal, ya. Lantas bagaimana kondisi? Nabi sudah juga menjelaskan tentang adanya penyakit ta'um. Nabi juga menjelaskan tentang kaifiyah salat al-khauf. Ya. Ketika dalam perang tidak ditinggalkan salat berjamaah tetap. Misalkan salah satu cara Nabi jadi imam ada dua shaf. Shaf pertama salat, shaf kedua menjaga. Dan itu tidak berpencar, tetap rapat. Sepuluh menjaga. Dua rakaat. Setelah satu rakaat, maka Nabi duduk. Shaf pertama itu melanjutkan sampai selesai. Dua rakaat. Tapi Nabi duduk masih satu rakaat. Setelah selesai shaf pertama, dia keluar dari shaf jaga. Shaf kedua masuk, lanjut sama Nabi. Nabi melanjutkan satu rakaatnya, yang shaf kedua satu rakaat bersama Nabi. Terus dilanjut, yang lain jaga. Artinya beliau juga menjelaskan salatul khauf ketika dalam keadaan perang. Kemudian Nabi juga menjelaskan akan terjadinya wabah ta'un dan fadilah orang yang kena penyakit ta'un dan juga bagaimana menyikapi penyakit ta'un. Namun di situ tidak dijelaskan bagaimana salatnya. Berarti ya kembali kepada asal. Adapun setelah itu ada semacam pendapat dan jidat, itu lain lagi, ya. Nah, oleh karena itu kita kembalikan kepada apa yang ada dalam hadis Nabi tersebut. Allahu a'lam bisawab. Terus terang pertanyaan tersebut kalau ditujukan pada saya sensitif sekali. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan ulama-ulama besar. Ada begitu, ya. Dan sementara memang fakta di lapangan kondisi ternyata berbeda-beda satu dengan yang lain. Daerah A dikatakan merah, belum tentu bawahan-bawahannya. A itu kan terdiri dari A1, A2, A3, A4, A5. Artinya kalau kota ada kecamatan, kecamatan ada kelurahan, kelurahan ada RW, RW ada RT. Apakah semua kena? Kan tidak. Nah itu, ya. Kalau sudah jelas ada yang kena, ya sudah, jangan. Kan tidak kelihatan, itu karena tidak kelihatan. Kelihatan saja Nabi tidak menjelaskan kok cara sholatnya. Ta'un kelihatan tidak? Kelihatan ta'un itu. Kelihatan. Tapi apa namanya, hitam, merah hitam, panas di kulit. Itu ta'un. Ya. Kelihatan. Nabi juga tidak menjelaskan. Kalau masjid kosong bisa itu karena apa ya? Karena tidak ada yang ke masjid, orang kelaparan. Tapi masjid tidak ditutup. Ya. Nah, tapi kita tidak menantang. Kita semua minta kepada Allah Ta'ala semoga diselamatkan. Justru sebaliknya, kita berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat. Cuma nanti kalau sudah ada vaksin, vaksin ada, apakah setelah itu masa aman? Berarti vaksin itu yang bikin aman, bukan Allah Ta'ala. Hati-hati di sini. Benar tidak? Ini kan sebentar lagi nih, sudah semua berharap. Ya, kita lihat nanti, langsung brok, masjid penuh. Masjid penuh alhamdulillah. Pasar penuh, sekarang pasar dari dulu sudah penuh. Belum ada vaksin, pasar dari dulu penuh. Belum ada vaksin, mal-mal juga begitu. Mereka kosong karena dilarang, iya enggak? Nah sekarang lihat, boleh. Tugu Zamrud, di Grand Wis, Perindo, coba lihat boleh. Itu ya. Nah, jangan nanti setelah vaksin kemudian merasa wah, rasa aman. Aman itu tauhid. Aman tauhid itu sebab. Jangan sebab, jangan musabbib. Sebab jangan sampai sebab utama. Nah ini ya. Maka saya ulang kembali jawaban saya. Pertama ketika Syekh Abdul Muhsin ditanya masalah itu, langsung beliau katakan tidak sah. Bahkan ketika pertama ditanya apakah gugur salat jamaah, langsung spontan tidak gugur karena dengan adanya wabah. Baru setelah itu ada koror. Koror itu apa? Surat resmi dari pemerintah larangan. Nah, itu larangan. Kalau kita di sini apa? Himbauan. Kalau induknya himbauan, berarti anak cucunya juga himbauan. Itu ya. Nah, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua, jangan sampai tidak kita jangan menantang. Tapi harapan kita begini, semoga Allah Ta'ala segera cepat mengangkat wabah-wabah tersebut. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Oh iya, adapun menggunakan masker ketika sholat. Ada istilah, silakan di luar pakai protokol kesehatan, di masjid pakai protokol syariat. Apa prokes sama prosyariat? Kalau protokol syariatnya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajulu fahu fis shalah. Rawahu Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika salat. Jadi salat buka saja. Selepas salat silakan mau ditutup sampai muka enggak ada masalah. Ya, dan saya pernah ditelepon sama dokter hewan, ya, lulusan IPB. Dia, saya 20 tahun saya saat berkutat dengan virus, ya, berkutat dengan virus. Bahwa ketika orang sholat berjamaah itu dengan posisi seperti itu, tapi disebut tidak sampai menyampaikan detail. Langsung saya potong kalau memang ada artikel yang membahas itu dari lembaga yang kredibel, antum boleh itu susun, sampaikan sumbernya. Ya. Jadi dia paham betul dengan kerja virus. Dan kalau kita lihat yang namanya virus itu tidak mati tapi lemah, betul kan? Itu. Artinya virus itu tetap akan ada. Logikanya kaidah kan mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidak adanya illat. Kalau memang tidak sholat berjamaah di masjid atau sholat di masjid dengan renggang, sekarang orang-orang awam di mana-mana pada sholat, justru yang pada ngaji salaf banyak nggak sholat, termasuk di sini ada berapa nggak mau sholat, masih takut mati itu pasti. Itu orang-orang awam pada jemaah, yang maulid tetap maulid, yang hol tetap hol. Kok ini salafi jenggot kok takut? Takut mati. Itu loh. Kenapa enggak pakai perbandingan itu? Kalau perbandingan juga angka TBC, mulai antum buka ini sebagai perbandingan, saya buka ini supaya enggak tidak terlalu gitu loh. Sehingga harus dikorbankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 62.000 per hari itu dihitung menjadi 180 orang. Itu TBC. Paru-paru. Itu di Indonesia loh ya. Boleh dibuka. Antum cari. Kematian akibat paru-paru di Indonesia. Berapa? Saya hitung bagi per tahunnya itu 180 orang per hari. Nah kita ini sekarang sudah mencapai 16 atau 17 ribu. Ya. Dibagi 10 bulan atau sekarang sudah berapa bulan? Sudah hampir Desember ini. Sejak Januari, bahkan bilang sebelum Januari sudah masuk. Cuman ketahuannya di Abdi Maret. Kan begitu. Katakanlah bagi 300 hari, 10 bulan 30 kali 10. Tinggal berapa perhitungannya? Ya, antara berapa? 50 sampai 60-an. 60 banding 180 berapa persen? 6 banding 18. 1 per 3. Ya, berapa persen? 3 persen. Itu berapa? Atau berapalah ya? Apa 30%? Ya 30% kalau 60 per 180. Gitu. Ini sudah ada obatnya yang paru-paru itu. Tapi enggak ada yang takut. Ini belum ada obatnya, kematian lebih kecil, takutnya masya Allah. Ya, belum lagi angka-angka yang masuk bukan semata-mata COVID karena penyakit bawaan dan lain sebagainya. Dak COVID di COVID kan, dak tahulah itu katanya, kita enggak berani untuk mengatakan sebenarnya. Ya, cuman kalau dihubungkan dengan yang takut, terutama yang salafiyun, yang belajar akidah, belajar tauhid, di mana dengan yang haul, yang maulid Nabi, dengan yang di pasar, bagaimana ini? Ya, ini. Jangan-jangan nanti mati gara-gara takutnya. Itu, ya. Nah ini kita harus melihat dengan jernih, ya. Saya kembalikan tadi, tutup, buka dulu. Ah, antum mau kemana? Silakan. Dan juga ada yang meninggal gara-gara ini, karena kehabisan napas, yang olahraga di Monas. Sementara ini juga yang dihirup CO2 juga. Jangan lemas gara-gara itu. Yang keluar apa? Kan CO2, dihirup lagi. Coba kita berpikir. Tapi itu jangan kita ini jadi sesuatu yang ini. Ketika sholat bukalah. Ketika sholat silahkan. Silahkan. Ketika sholat silahkan. Tapi ketika sholat Nabi mengatakan, hadis Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughtiyar rajula fahu fis shalah. Rawahu Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi melarang seorang menutup mulutnya ketika salat. Habis salat silahkan, terserah. Mau di luar silahkan. Tapi ya secara kesehatan Allahu a'lam bissawab. Ya karena yang dihirup juga CO2 kita kembali. Allahu a'lam bissawab. Jangan takut, jangan menantang. Yang sembuh, yang sakit 500.000, yang sembuh 400 sekian ribu. 400 banding 500 berapa? Itu para jemaah. Ya, yang sembuh 500, 400. Jadi banyak yang sembuh. Jadi jangan takut berlebihan. Sehingga apa? Takut berlebihan yang berakibat banyaknya perkara yang penting ditinggalkan. Ini. Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah menjaga kita semua. Ya, yang sakit diberi sembuh, yang takut diberi berani. Ya. Sehingga tidak takut lagi. Yang berani jangan nantang. Orang berani buang-buang berarti harus menantang, karena akan konyol kan begitu. Ya. Yang coba-coba, ya ke tempat-tempat tertentu nggak pakai masker ditolak. Mau KFC beli ditolak. Mau beli makan ya, ditolak. Giliran masuk ke dalam dibuka nggak apa-apa. Masa makan pakai tutup masker gini? Buka. Loh kok bisa? Loh itu heran saya. Di mana inkonsisten banyak, ya. Karena apa? Ya sudah, karena peraturan itu saja. Ya. Kalau emang benar, ya sudah makan di mana pun tetap pakai masker. Makan pakai masker, dilubangin aja. Susah, ya, antara penyakit dan duit, milih mana? Susah dipilih. Bagi kapital, bagi mereka yang investor, duit mati urusanmu. Enggak, tapi enggak takut. Jangan takut kita mati tidak 400. Sekarang 500 sudah 500.000. Yang sembuh berapa? 400.000. Jangan takut, ya, jangan nekat itu saja. Jangan menantang. Kan enak kita tempatkan pada tempatnya itu. Sehingga di masjid kita sholat itu tetap. Kalau ketika tidak sholat mau pakai silahkan. Itu pengajian mau pakai, jangan masalah, silahkan. Ya, nggak pakai silahkan. Insya Allah semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Iya. Ada lagi? Ya, silahkan. Ini hadiah. Sebagaimana biasa ada hadiah, nanti kita kasih hadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta dimaafkan. Iya. Iya. Sekarang kondisi ada teman itu kondisinya itu lurus itu aku dolimin orang. Baik terhadap kejadian maupun terhadap anak buahnya. Sekarang itu kondisinya koma. Jadi gimana caranya supaya teman itu karena kalau dia suka nangis gitu loh. Tapi nangis air matanya aja tidak bisa berasa. Iya. Iya. Jadi orang kalau sudah seperti itu kan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ditalkin dengan la ilaha illallah. Siapa tahu masih bisa bergerak dengan la ilaha illallah. Adapun dosa dengan orang, maka kita sebagai ahli waris, ya, saya yakin orang yang begitu di akhir-akhir hidup, terutama masih punya kesadaran dan bisa ngomong, tentu akan keluar banyak kebaikan-kebaikan kan begitu. Baik omongannya, maupun atas penyesalan, tidak sekedar air mata sebagai bukti atas penyesalan, tapi itu kan air mata karena mulut sudah tidak bisa bergerak kan begitu. Nah, yakin sebelum terjadi itu kan mesti dia ngomong baik-baik, ngomong yang ini kan begitu. Sehingga omongan baik-baik itu mewakili dia bahwa dia dengan perbuatan dulu menyesal. Maka ahli warisnya bisa minta maaf kepada fulan yang tahu, siapa yang tahu dia, ya. Siapa yang tahu untuk minta maaf. Kalau terkait dengan harta yang dikembalikan seperti hutang, ya, seperti dia mengambil dikembalikan. Demikian. Karena memang dosa manusia dan manusia itu berat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dituntut satu sama lain. Ada antara sirat dengan surga itu namanya apa? Al-Qantarah. Ya, kalau dia selamat dari sirat, di Al-Qantarah itu akan dikisos. Ya, bahkan hewan dengan hewan kisos. Hewan dengan hewan loh kisos. Kambing yang serurukan kambing itu masing-masing kisos. Bagi manusia, manusia kisos nanti sebelum masuk ke surga. Jadi selamat dari sirat, ya. Nah itu Kemudian juga akan diminta tadi hadis orang yang bangkrut tadi. Oleh sebab itu minta, segera minta maaf kalau punya salah kepada orang lain di dunia ini. Segera minta maaf, ya. Segera minta maaf. Yang sulit minta maaf itu ternyata tidak mudah, orang minta maaf itu sulit. Ya. Dan ada seorang tokoh ngomong sama saya, dia di pernah berada di istana katanya, ya, karena memang dia TNI, ya, perwira tinggi. Saya paling sulit Ustaz kalau orang karakter Indonesia kalau salah itu tidak mau disalahin. Dan juga sulit untuk minta maaf. Gitu. Ya, itu sulit untuk minta maaf. Justru salah tambah gengsi, iya. Banyak itu diakui. Iya benar ternyata. Itu. Orang salah gengsi itu. Hati-hati kita. Kita salah harus gentle, gentleman. Untuk minta maafan saya, maaf. Ya, jadi maaf setiap itu formalitas kalau itu. Ya. Sebab kalau setiap ini minta maaf, kalau meninggalnya sebelumnya bagaimana? Hanya formalitas saja. Ya. Minta maaf sebenarnya seperti ucapin salam. Assalamualaikum. Kalau dia assalamualaikum harus dijamin keselamatan orang itu. Mendingan enggak usah ucapin salam kalau dia tidak jamin. Assalamualaikum ditusuk dari belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum tabok dari belakang. Coba al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang lain selamat dari tangan dan mulutnya. Assalamualaikum, plok. Ya betul, bukan plok beneran, tapi plok di belakang. Ya, dihina di belakang ini. Mending enggak usah yang salam. Yang repot apa? Yang jawab, karena tahu orang ini brengsek ini. Misalkan, susah ini, ucap salam terus. Ucap salam enggak wajib. Jawabnya yang wajib. Kalau udah tahu brengsek, terus pusing yang jawab, ya. Itu. Ya. Udah tahu antum dijerumuskan, udah tahu tuh. Antum tahu nih jerumusin kita ini. Antum yang salam, bingung antum. Berarti salamnya dia memang tidak tulus. Dusta gitu. Ya, salam yang penuh dengan kedustaan seperti itu. Kalau ucapin salam itu selamat. Assalamualaikum. Keselamatan Anda selamat dari tangan saya, selamat dari lisan saya. Ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi orang yang seperti itu, ya kalau memang ahli warisnya tahu dalam penyesalan, segera tolong ya maafkan adik saya, anak saya, ayah saya, tolong. Tapi kalau tidak ada penyesalan ya tidak ada manfaatnya. Lu tidak niat untuk minta maaf. Itu tadi kata jenderal tadi sama saya. Memang Pak Ustadz orang Indonesia itu sulit untuk minta maaf. Dan dia ketika tahu salah, dia mau ditunjukkan bahwa itu salah. Maunya ya benar dibenerin. Jadi nabok, alhamdulillah syukur, terima kasih. Minta maaf sulit, gengsi. Gitu. Nah sekarang apakah itu termasuk penyesalan dengan air mata itu, kita tidak tahu. Tapi mungkin sebelum meninggal, sebelum koma, dia itu ada omongan, saya itu ya banyak salah saya sama teman-teman. Nah misalnya gitu, saya banyak ini, saya begini. Nah itu bisa dijadikan sebagai apa? Alasan bukti bahwa dia penyesalan minta maaf, cuman tidak kesempatan. Bisa disampaikan sama ahli waris, termasuk ketika punya hutang. Nah itu ya, Nabi ketika ada seorang anak mau melunasi hutang orang tuanya, maka beliau mengatakan apa, hakullah aula bil wafa, karena dia ingin sedekah, ingin haji, maka apa, haknya Allah lebih utama untuk ditunaikan, apalagi haknya manusia. Demikian. Baiklah, ini ada dua tas, siapa yang mau silahkan ambil, dengan catatan harus menjawab pertanyaan lebih dulu. Satu pertanyaannya, ya, apa definisi zalim, sebutkan ada berapa macam dan sebutkan satu saja dalil dari salah satu macam zalim tersebut. Ya, silakan. Gitu. Lalu pada hati apa sahaja? Iya. Pada Allah, yaitu sini. Iya. Sebenarnya adalah perkataan rumah desa. Iya. Yang saya dan bisnis juga. Ahsan, terus? Ya. Ah, santa. Satu, definisi dolim apa belum? Definisi tadi. Kan ada tiga tadi pertanyaannya. Dua udah terjawab dan rinciannya. Yang satu, definisi dolim adalah? Ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ahsan, tafadhol. Antum pilih satu di antara dua. Ya, ya, barakallahu fiik. Pilih yang cakep. Baik, yang kedua. Yang kedua bahwa Allah Ta'ala akan memberikan keamanan bagi orang bertauhid dan juga dibebaskan dari rasa takut. Sebutkan dalilnya. Surat apa, ayat berapa cukup? Ya, duluan. Bunyinya apa ayatnya itu tadi? Itu terakhir. Ya, satunya. Bunyinya bagaimana? Baca boleh, Pak Mansur. Iya. Satu surat. Surat yang lain tadi? Kan saya tanya ada berapa? Ada dua surat. An-Nur 50. Ya, 50. Ya, sama 1 53 55. Pergeseran bilangan ganjil. Itu bilangan ganjil 135 ya. Tayyib, barakallahu fik. Sudah terjawab. Ya, ini. Dua ayat ini sebagai penutup kita, ya, tafadhol. Barakallahu fiik. Penutup kita, bagaimana kita dari berubah rasa takut jadi rasa aman. Antum buka nanti An-Nur 55 tadi. Kemudian juga diberi rasa aman kalau kita tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Ya. Ternyata rasa aman sekarang itu mahal. Berapa triliun dikeluarkan oleh pemerintah ya, untuk COVID ini kan mahal, tapi banyak yang masih takut. Nah sekarang kita hati kita harus bebas dari takut, aman dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengambil sebab jangan dijadikan sebagai satu-satunya dari seaman. Nanti kita lihat fenomena yang ada kalau sudah vaksin datang, ini akan kelihatan ya. Dan sebentar lagi kalau Pak Menteri bilang di akhir Desember. Paling cepat, ya, dan paling lambat di Januari. Berarti kalau sudah apa ada sini, ya, kalau sudah vaksin merasa aman, berarti apa? Nah, berarti ini harus hati-hati, jangan merasa kemudian itu sebagai pengaman, ya. Kalau sebagai sebab boleh, sebab kalau sudah merasa aman bisa syirik, karena Allah Ta'ala ya kalau menjadi sebab ini sebagai pengaman, bukan Allah Ta'ala yang memberikan rasa aman. Bukan Allah yang menyelamatkan, tapi vaksin. Bisa masuk ke sebatas kesyirikan. Ya, tapi kalau kita menjadikan sebab, insya Allah tidak, bahkan bisa dapat pahala. Menjadi sebab. Ya. Kenapa? Sebab kauni namanya. Sebab kauni. Sebab syar'inya tetap kita berdoa dan minta kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, yang sakit disembuhkan, yang takut diberikan berani, ya, yang di PHK semoga diberikan pekerjaan yang lain yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, lebih banyak kebaikannya, ya. Mari kita semua terapkan dalam kehidupan ini. Jangan sampai berhenti di masjid, kemudian di luar sudah tidak ada lagi ilmu-ilmu yang berjalan di situ. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.